أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة hadirin jamaah salat maghrib rahmani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Riyadhus Salihin, sebuah kitab karya salah seorang ulama Islam yang sangat tidak asing di tengah kaum muslimin hingga saat ini. Hampir di seluruh penjuru dunia mengenal sosok penulis kitab ini, yang banyak para ulama qadiman wa hadithan dari sejak zaman dahulu dan saat ini yang memuji beliau dengan berbagai kebaikan. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, huwa al-imam al-hafidh wal-awhad al-kudwah شيخ الإسلام على الأولياء صاحب التصانيف تصانيف النافعة. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau adalah seorang imam, seorang hafiz, salah satu qudwah, tauladan ummat. Beliau termasuk Syekhul Islam terhadap para wali-wali dalam umat Islam ini, sahibut tasanif. Beliau salah seorang yang banyak karya tulisnya, karya tulis yang penuh dengan manfaat. Bahkan Imam Ibn Al-Attar rahimahullah Syafi'i, beliau pernah menceritakan kebaikan dari salah satu dari sekian biografi beliau yang disebutkan dalam biografi Imam Nawawi. Beliau pernah mengatakan, guru kami Imam Nawawi rahimahullah itu tidak pernah sama sekali menyia-nyiakan waktunya, tidak di waktu malam atau bahkan di waktu siang beliau sampai tidaklah dilihat dalam perjalanan, kecuali dalam keadaan terus menerus menelaah dan menghafal. Rashid Ibn Muallim rahimahullah juga menjelaskan, kata beliau, Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah itu sangat jarang masuk kamar kecil, sangat sedikit makan dan minumnya. Beliau sangat takut mendapatkan penyakit yang bisa menghalangi kesibukannya dari ilmu. Bahkan beliau punya prinsip sangat menjauhi buah-buahan dan buah mentimun, karena menurut beliau rahimahullah, buah-buah yang seperti itu bisa membasahkan jasadnya dan bisa mengantarkan ngantuk. Beliau rahimahullah dalam sehari semalam makan hanya sekali dan minum hanya seteguk air, itu pun di waktu sahur. Rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Inilah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang akan kita bacakan salah satu karya tulis beliau, Riyadhus Salihin. Kita baca, kita ulang sedikit dari muqaddimah beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau berkata dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhari, al-azizil ghaffari, mukawwiril layli 'alan nahari, tadhkiratan li'ulil qulubi wal absari, wa tabsiratan lidhabil albabi wal i'tibari. الذي أيقظ من من خلقه من استطاعه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والأذكار وافقهم للدأب في طاعته وتأهبوا لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار walmuhafazati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwari. Beliau berkata dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Al-Aziz Al-Ghaffar, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha Pengampun. Dialah yang menggantikan malam menjadi siang, tazkiratan sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan pandangan, wa tabsiratan dan sebagai pelajaran li dzawil albabi wal itibar, bagi orang-orang yang memiliki akal, hati dan mampu mengambil pelajaran. Allazi ayqadha min khalqihi man istafahu, dialah Allah yang telah menyadarkan dari sebagian makhluk ciptaannya hamba-hamba yang Dia pilih, hingga Allah membuat mereka zuhud di negeri ini. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamati al-afkari, dialah Allah yang membuat kesibukan bagi hamba-hamba yang terpilih itu dengan senantiasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa tafakkur. Wa mulazamatil itti'adi wal adkar, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat mereka senantiasa komitmen untuk mengambil nasihat dan peringatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa mentaatinya dan mempersiapkan diri untuk menyongsong negeri akhirat. Walhadr, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa waspada dari segala hal yang bisa mengantarkan kemurkaannya dan mengantarkan ke negeri yang penuh dengan kesengsaraan. Walmuhafadzah ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa, Allah lah yang memberikan taufik kepada mereka untuk senantiasa menjaga segala kebaikan itu tadi walaupun terjadinya perubahan keadaan dan kondisi. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, ahmadu ablagh hamdin wa azka wa ashmalu wa anmahu وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. Kemudian setelah itu Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, aku memuji Allah dengan pujian yang maha tinggi, dengan pujian yang sangat tinggi, wazka, dan aku menyucikannya dari segala kekurangan. Aku mengagungkannya dan meyakini kemahasempurnaannya. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim, dan aku bersaksi bahwasanya dialah tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dia Allah, Al-Barrul Karim, yang maha melimpahkan kebaikan dan maha mulia. Al-Barru salah satu dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bermakna yang maha melimpahkan kebaikan. Ar-Raufur Rahim, maha pengasih, maha penyantun, lagi maha penyayang. Dan aku bersaksi bahwasanya junjungan kita Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, kekasih dan yang terdekat dengannya, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, sebagai penyeru kepada agama yang lurus, salawatullahi wasalamuhu alaihi. Semoga salawat dari Allah serta salam tercurah untuknya, dan juga untuk seluruh para nabi dan seluruh keluarga dan segenap orang-orang yang saleh. Kemudian setelah itu kata beliau rahimahullah ta'ala, amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah, fa haqqu alaihim al i'tina' bima khuliqu lah, wal i'radu an hudhuth ad dunya biz zahada, fa innaha daru nafadin la mahal ikhladin, wa markabu 'uburin la manzilu huburin, wa mashra'u infisamin la mawtinu dawamin. Falihada كان الأيقاظ من أهلها هم العباد وأعقل الناس فيها هم الزهاد. Setelah beliau menyebutkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengisyaratkan tadi pada paragraf pertama akan adanya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah pilih dengan hidayah dan taufik darinya dalam berbagai kebaikan. Kemudian selanjutnya beliau rahimahullah mulai menjelaskan dalam muqaddimah ini, di antara isyarat akan penulisan beliau dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Kata beliau, adapun setelah itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku menginginkan dari mereka sedikit pun rezeki, pemberian rezeki, dan tidaklah pula aku menginginkan dari mereka memberikan makan sedikit pun kepadaku. Dalam Al-Quran surat Dzariyat ayat ke-56 hingga ke-57. Kata beliau rahimahullah, ayat ini merupakan penjelasan yang sangat jelas bahwasannya mereka, yaitu manusia dan jin, diciptakan untuk ibadah. Maka seharusnya bagi mereka adalah i'tina bima khuliqu lahu, seharusnya lah bagi mereka dengan demikian untuk i'tina, mencurahkan segenap upaya mereka untuk memberikan perhatian yang sesungguh-sungguhnya terhadap tujuan yang mereka diciptakan karenanya. Wal i'rad, dan wajib atau seharusnya lah bagi mereka untuk berpaling dari segala hal perkara-perkara keduniawian dengan menyikapi semua itu dengan az-zuhud, karena dunia ini adalah negeri yang fana, bukanlah negeri yang kekal abadi. Dunia ini adalah tunggangan yang akan sirna, bukanlah tempat kebahagiaan yang selama-lamanya. Dunia ini adalah jalan yang kelak akan terputus, bukanlah tempat persinggahan yang kekal abadi. beliau mengisyaratkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apalah urusannya diriku ini dengan dunia? Aku dengan dunia ini permisalahannya hanyalah seperti seorang yang mengendarai sebuah kendaraan di atas tunggangannya, yang berjalan dengan tunggangannya, kemudian singgah berteduh di sebuah pohon, kemudian sejenak setelah itu meninggalkan pohon tersebut. Inilah permisalan yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempermisalkan dunia yang hanya sesaat, yang sedemikian rupa singkatnya, fananya. Ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini. Kemudian kata beliau selanjutnya, falihadza kana al-aiqadu min ahliha humul ibad wa aqallun nasi fiha humuz zuhad. Karena itulah hamba-hamba Allah, penduduk bumi ini, yang sadar, yang paling tersadarkan adalah hamba-hamba sejati Allah Subhanahu wa taala, al-ibad. Wa aqallun nas, dan mereka yang paling cerdas, manusia yang paling berakal adalah humuz zuhad. Mereka yang senantiasa menghiasi dengan sikap zuhud. Qala Allah Ta'ala, selanjutnya kata beliau, qala Allah Ta'ala, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idha akhadatil ardu zukhrufaha وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala membawakan ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala firman, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman yang ada di bumi. Di antara tanaman tersebut ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, demikian juga perhiasannya, dan pemilik keduniawian itu mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepada mereka azab di waktu malam dan siang hari. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman tadi laksana tanaman yang sudah disabit, terpotong-potong, seakan-akan belum pernah tumbuh sebelumnya. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Kata beliau, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun. Dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang semakna dengan hal ini sangatlah banyak. Wa laqad ahsana al-qa'il, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya khaful fitana fanadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan bait-bait syair Dan ini semua adalah nasihat untuk kita semua, ayol hadirun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk peringatan bagi kita yang mungkin terlalaikan dari kesibukan duniawi kita. Kita mendengarkan nasihat yang datang dari para ulama yang bersumber Al-Quran dan Hadis, yang mudah-mudahan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati-hati kita kembali. Beliau mendatangkan bait syair yang sangat indah. Kata beliau, walaqad ahsanal qail, sungguh betapa indahnya ucapan seorang penyair. Inna lillahi ibadan futana, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala ada hamba-hamba yang cendikia, cerdas cendikia. Talaqad dunya wa khaful fitana, yang mereka itu telah mentalak dunia karena takut fitnahnya. Fanadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, mereka memperhatikannya sehingga mereka pun menyadarinya bahwa dunia itu bukanlah tempat untuk hidup selamanya. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, sehingga mereka menjadikannya sebagai lautan yang terbentang luasnya dan menjadikan amalan salih sebagai bahtera di atasnya. Dalam bait syair yang beliau nukil rahimahullah ini juga memiliki isyarat akan apa yang beliau inginkan dari muqaddimah dan kitab ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala selanjutnya, Fa'idha kana halaha ma wasaftuhu wa halana wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuh, fahakkun alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhab al akhyari wa yasluka maslak al ulil nuha wal absari wa yata'ahhaba lima ashartu ilayh wa yahtamma bima nabahtu alayh. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka apabila demikian keadaan dunia ini sebagaimana yang telah aku sifatkan, dan demikian keadaannya, keadaan diri-diri kita, dan apa tujuan kita diciptakan sebagaimana yang telah aku sampaikan, maka wajib bagi setiap mukallaf, setiap manusia dan jin yang telah terkena beban taklif, yang telah baligh, untuk pergi membawa dirinya menuju jalan orang-orang yang terpilih, menempuh jalan orang-orang yang berakal lagi memiliki pandangan yang dalam. Wa yata'ahhaba lima asyartu ilaih, untuk senantiasa mempersiapkan diri dari apa yang aku telah isyaratkan, untuk senantiasa semangat terhadap apa yang telah aku peringatkan padanya. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalik wa arshadu ma yaslakuhu minal masalik. Kata beliau rahimahullah, dan yang paling layak jalan untuk mewujudkan hal tersebut, yang paling tepatnya untuk ditempuh oleh orang-orang yang ingin menempuh perjalanan tersebut adalah at-ta'addubu bima sahha an-nabiyyina sayyidil awwalina wal akhirin wa akram as-sabiqina wal lahiqin salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala sa'irin nabiyyin, yaitu dengan beradab. At-ta'addubu, beradab. Beradab, al-adab, kata Imam Al-Hafidh Suyuti, isti'malu ma yuhmad qawlan au fi'lan. Al-adab, Kata Imam Suyuti rahimahullah adalah merealisasikan, mengamalkan dan mewujudkan segala hal yang terpuji, qaulan atau fi'lan, baik ucapan atau perbuatan. Ini adab. Ya. Merealisasikan, mewujudkan, mengamalkan atau berperilaku dengan segala yang terpuji, baik ucapan atau perbuatan. Maka kata beliau di sini, jalan yang paling tepat, yang paling layak untuk ditempuh bagi orang-orang yang ingin meraih apa yang telah beliau jelaskan adalah dengan beradab terhadap segala hal yang telah sahih dari Nabi kita Sayyidil Awwalin, penghulu orang-orang terdahulu lagi belakangan, wa akramas sabiqin, yang termulia dari orang-orang yang terdahulu lagi belakangan. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Saya adalah penghulu seluruh manusia kelak di hari kiamat. Dalam lafaz lain, saya adalah penghulu seluruh keturunan anak cucu Adam dan bukanlah, tidak ada kebanggaan sama sekali dalam hal ini. Maka di sini gelar yang diberikan Imam Nawawi Sayyidul Awwalin wal Akhirin, sebagai sayyid, penghulu orang-orang terdahulu lagi belakangan, sebagaimana yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi gelar untuk dirinya sendiri. Shalawatullahi wasalamuh alaihi wa ala sairin nabiyyin. Semoga salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan salam senantiasa tercurah untuk beliau dan juga demikian untuk segenap para nabi. Kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah. Dari beberapa penjelasan yang telah kita sampaikan ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala, kita tambahkan di sini bahwasanya beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita akan hakikat dunia yang fana ini. Dan sangatlah tidak pantas dunia yang fana ini menjadi penghalang bagi seorang hamba dalam mewujudkan dan merealisasikan tujuan penciptaannya di permukaan bumi ini. Ini tujuan inti dari penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebatas ini. Karena itulah beliau menjelaskan kepada kita akan hinanya dunia, agar jangan sampai ada seorang hamba terhalangi dalam perjalanannya menuju Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dan memang demikianlah selayaknya dunia itu bagi seorang hamba. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dunia ini adalah sesuatu yang sangat hina. Allah Subhanahu wa taala firman di surah Al-An'am ayat ke-32, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Wad-daral akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun?" Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Dan negeri akhirat itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kalian ingin memahaminya? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala firman surah Al-Ankabut wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah permainan dan sia-sia belaka. Dan sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya jikalau mereka ingin mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala firman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan perkara sia-sia belaka. Wazinah, dan perhiasan bermegah-megahan antara kalian serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Sadaqallahul azim. Benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah kehidupan dunia itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lepas dari ini saya. Allah Subhanahu wa taala firman memperumpamakan dunia ini bagaikan hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Lihat bagaimana perumpamannya Allah Subhanahu wa taala buat. Bagaikan hujan yang menyirami tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani. Kemudian tanaman tersebut tak lama setelah itu menjadi kering. Kalian bisa memperhatikannya, setelah itu warna tanaman-tanaman itu menjadi kuning, kemudian kering hingga menjadi hancur. Dan kelak negeri akhirat hanya ada azab yang sangat keras atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Quran surah Al-Hadid. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut, kematian. Dan sungguh kalian semua kala akan dicukupkan ganjaran dari amalan-amalan kalian pada hari kiamat. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah orang yang beruntung. Kejayaan di sisi Allah hanyalah ini dia keadaannya. Selamat dari neraka dan masuk dalam syurga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan dan kesenangan yang memperdayakan. Demikian juga di sisi nabinya alaihi salatu wassalam, dunia adalah sesuatu yang sangat hikam. Di antara hadis bagaimana nilai dunia di sisi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kita dengarkan beberapa ayat bagaimana dunia ini isi Allah tabaraka wa taala. Dan demikian juga di sisi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya, kemudian melewati sebuah tempat pembuangan. Kemudian beliau melihat bersama para sahabatnya ada bangkai seekor kambing bangkai seekor kambing yang cacat. Perhatikan keadaannya, bangkai lagi cacat, terputus telinganya. Di saat itu Rasulullah SAW membangkitkan keimanan para sahabatnya dalam pandangan terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya yang bersama beliau di saat itu, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan satu dirham saja? Dirham mata uang perak yang paling rendahnya di kalangan bangsa Arab. Silakan mau beli. Siapa di antara kalian yang mau beli bangkai ini satu dirham saja? Apa jawab sahabat? Para sahabat menjawab, "Ma nuhibbu anna lana bi syai' wa ma nasna'u bih." Para sahabat serentak menjawab, faqalu, mereka menjawab, tidak ada di antara kami yang menginginkannya. Tidak ada sedikit pun di antara kami yang menginginkannya. Tidak ada dalam hati kami, tidak ada keinginan sedikit pun terhadap bangkai ini. Wa ma nasna'u bih, apa pula yang bisa kami lakukan dengannya? Tidak terbetik keinginan sedikit pun terhadap hal ini. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum, mau enggak kalian bangkai ini diberikan untuk kalian cuma-cuma gratis? Lihat, mau enggak kalian bangkai ini diberikan untuk kalian dengan cuma-cuma saja gratis? Apa jawab para sahabat? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi, fakaifa annahu mayyit. Para sahabat mereka menjawab, bersumpah lagi dengan nama Allah, wallahi dengan nama Allah, law kana hayyan kana aiban, kalau seandainya kambing ini hidup, cacat kambing ini, mana mau kami? Tidak mau juga kami walaupun diberi. Cacat kambingnya. Fakaifa annahu mayyit? Lalu apalagi keadaannya, ternyata dia hanya bangkai. Semua para sahabat merasa jijik. Sedikit pun tidak ada yang mau walaupun diberi. Kemudian mengungkapkan alasannya, karena jijiknya mereka dengan bangkai tersebut. Setelah itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggugah pikiran para sahabat semuanya. Dan ini juga pelajaran untuk kita semua. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Demi Allah, lad-dunya sungguh-sungguh dunia ini ahwan 'ala Allah, lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang bangkai ini di sisi kalian." Wala haula wala quwata illa billah. Dunia lebih hina di sisi Allah, lebih jijik di sisi Allah daripada jijiknya kalian dengan bangkai ini. Dalam hadis yang lain, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ad-dunya mal'unatun wa mal'unan ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wal alimun wal muta'allim." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dunia ini adalah sesuatu yang telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. dan juga segala sesuatu yang ada di dalamnya juga terlalat kecuali zikir kepada Allah dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada zikir tersebut. Kemudian kecuali seorang yang memiliki ilmu syar'i dan orang yang belajar ilmu. Ini hadis keutamaan ilmu diselamatkan dari laknat yang berada dalam dunia ini. Demikian juga keutamaan zikir kepada Allah. Dan insyaallah hadis ini akan disebutkan dalam kitab ini pada babnya. Ini di antara hadis yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana dunia ini di sisi mereka, di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin yang saya muliakan, semua pemaparan dan penjelasan seperti ini dan semisalnya dari para ulama yang lainnya, dari selain Imam Nawawi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari para ulama salaf, akan hinanya dunia bukanlah sama sekali itu artinya kita meninggalkan dunia secara total, secara mutlak. Ini yang diisyaratkan Imam Nawawi dalam syair tadi. Kalau kita perhatikan syair tadi, ya, lihat di bab, di bait kedua, ya, wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Ya. Mereka menjadikan amalan saleh di atas dunia sebagai bahtera yang terbentang. Imam Nawawi menjelaskan dan mengisyaratkan ja'aluha lujjatan wattakhaduha salihal a'mali fiha sukuna. Mereka hamba-hamba Allah menjadikan dunia sebagai lujjah, lautan yang terbentang. Jadi bukanlah artinya penjelasan yang seperti ini adalah menafikan, menutup mata sama sekali terhadap dunia, tidak. Bagaimana pemahamannya? Para ulama menjelaskan bahwasannya yang benar adalah mauqif, sikap seorang hamba terhadap dunia adalah dengan antara dua hal. Tidak berlebih-lebihan memandang dunia sehingga mengagungkannya, ini yang tercela, bahkan menjadi kesyirikan kepada Allah. Dalam kitab Tauhid dibahas, ya, hamba dunia. Dan juga tidak menyepelekannya, menutup mata terhadap dunia, di antara dua hal tersebut. Sehingga sama sekali tidak dipahami penjelasan seperti ini dengan meninggalkan dunia secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan kejarlah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat, namun janganlah kalian melupakan sama sekali bagian di dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Paham? Ini yang jelaskan Imam Nawawi di awal paragraf, di awal mukaddimah. Dan di antara penyempurna untuk mewujudkan tujuan penciptaan ini adalah dengan yang apa Allah Subhanahu wa taala persiapkan dunia ini. Ya. Sehingga kita kumpulkan apa yang ada di permukaan dunia ini untuk mewujudkan dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak akan mungkin kalau demikian pandangan seorang muslim terhadap dunia, tidak akan mungkin bisa meninggalkan dunia. Ya. Sebagaimana sebagian saudara-saudara di tengah umat Islam yang terkenal dengan tasawufnya. Ya, mereka beralasan zuhud meninggalkan dunia. Betul-betul meninggalkan dunia, tidak memperhatikan dunia sama sekali. Eh, tidak. Demikian mauqif seorang muslim, sikap seorang muslim terhadap dunia ini. Sehingga konsekuensinya adalah seharusnya otomatis akan mencari nafkah. Segala yang ada dari dunia ini mewujudkan ibadah, agar bisa mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan untuk itu, untuk mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah penciptaan manusia dan jin, ya. Yang tujuan ini, penciptaan manusia dan jin ini, hampir kebanyakan manusia lalai darinya, tidak tahu darinya. Mereka memahami hidup di dunia ini untuk bahagia. Mereka memahami kebahagiaan itu dengan berhasilnya dunia. Mereka memahami bahagia itu dengan terkumpulnya harta benda. Mereka memahami ukuran berhasilnya dunia ini adalah dengan banyaknya harta benda, sehingga hidupnya dunia, dunia, dan dunia. Yang tercela adalah tatkala dunia itu menjadi himmah, motivasi yang terbesar, cita-cita yang terbesar, keinginan yang terbesar, ambisi yang paling utama bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala firman, "Man kana yuridul 'ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi, maka kami akan segerakan baginya hidup dunia itu. Itu pun bagi kami yang kehendaki, bagi kami yang, bagi mereka yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya kelak di neraka jahannam. Ia akan masuknya dalam keadaan tercela dan terhina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhirah akbaru hammihi, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a shamlahu wa atatsu ad-dunya wa hiya raghimah, wa man kanatid dunya akbaru hammihi, ja'alallahu al-faqra baina 'ainayhi wa farraqa shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu." Dalam hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa negeri akhirat yang terbesar ambisinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ghina, kecukupan di antara kedua matanya dalam hatinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segala urusannya, dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan hina dina. Dan sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dunia menjadi motivasi terbesarnya, ambisi yang paling besar pada dirinya. Dalam sebuah riwayat, akbaru niyatihi, niat yang terbesarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menceraikan urusannya. Dan terjadi, belum selesai urusan ini, akan datang urusan lain, akan datang urusan lain, akan datang urusan lain. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, padahal tidaklah dunia itu datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Lihat, ya, apabila dunia yang menjadi terbesar pada ambisi seorang hamba, inilah yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsada min hirsir rajuli ila mali wa syarf min dinihi." Tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar. Serigala lapar, dua ekor. Serigala kita maklumi, hewan yang buas, tidak mengenal lawan dan kawan. Lapar lagi, dilepas begitu saja ke sekawanan domba atau kambing, betapa merusaknya keadaan itu. Katakan Nabi SAW, keadaan ini tidak lebih parah, belum seberapa parah ketimbang dengan ambisinya seseorang terhadap harta benda dunia dan ketenaran, betapa merusaknya itu. Ya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tabsuta alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fa ahlakakum kama ahlakathum." Bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, akan tapi yang aku takutkan adalah apabila dunia dibukakan kepada kalian sebagaimana dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian, akhirnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Inilah yang diinginkan dalam pembahasan ini. Apabila dunia itu menjadi motivasi terbesar bagi seorang hamba. Kita tutup sedikit lagi mukadimahnya dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, taib, karena waktunya sudah habis, insyaAllah kita lanjutkan saja pada pertemuan selanjutnya, insyaAllah ta'ala biiznillah. Wallahu ta'ala bisawaf. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah yang tersisa akan kita jelaskan pada kesempatan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kurangan kepada Allah. Kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.